Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah, kita masih melanjutkan al-kabirah salisa azharah, dosa besar yang ke-13, yakni al-imamul ghash li ra'iyatih al-dhalim, imam penguasa yang mencurangi, yang khianat, yang zalim kepada rakyatnya. Baik, hadis yang terakhir, hadis nomor 99. Sekarang kita masuk di hadis yang ke-100. Qala al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah wa qala Muhammad bin Juhadah an Atiyah an Abi Sa'id Al-Khudri marfu'an, dari Abi Sa'id Al-Khudri marfu', ini sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asaddun nasi adzaban yaumal qiyamah imamun jairun, manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah penguasa yang jair, penguasa yang zalim. Sudah kita lewati ancaman-ancaman bagi mereka-mereka yang diberikan amanah, kekuasaan, kemudian tidak menjalankan amanah itu dan berbuat zalim kepada orang-orang yang dia urusi. Naam, disebutkan di sini dia termasuk orang yang paling keras azabnya yaumul kiamah. Tatkala dia zalim, tatkala dia tidak adil kepada rakyatnya, kepada mereka-mereka atau orang-orang yang dia urusi. Baik, hadisnya sahih. Qala wa an nabihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyuhan nas muru bil ma'ruf wanhau anil munkar, wahai manusia, perintahkanlah dengan kebaikan, wanhau dan laranglah dari kemungkaran. Rasulullah menyeru kepada kaum muslimin agar menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Qabla an tad'u Allah fala yastajib lakum, sebelum kalian berdoa kepada Allah maka Allah tidak menjawab kalian, tidak mengabulkan doa kalian. Wa qabla an tastaghfiruhu fala yaghfaru lakum, dan sebelum kalian minta ampunan kepada Allah maka Allah tidak mengampuni kalian. Innal ahbara minal yahud, sesungguhnya al-ahbar minal yahud, pendetanya atau ulamanya orang-orang Yahudi, waruhban minan Nasara, dan juga ahli ibadahnya orang-orang Nasara, lamma tarakul amra bil ma'ruf, tatkala mereka meninggalkan amar ma'ruf wa nahya anil mungkar dan mencegah dari kemungkaran, la'anahumullah ala lisani anbiya'ihim, Allah melaknat mereka lewat lisan nabi-nabi mereka, summa ammahum bil bala, kemudian Allah ratakan, Allah kenakan semuanya dengan al bala, dengan azabnya. Naam, hadisnya hasan. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Di sini tatkala manusia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan berimbas di situ turunnya azab Allah Subhanahu wa taala kepada semuanya. Yang ini sudah kita lewati. Kepada semuanya, bukan hanya kepada orang-orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan hanya kepada orang-orang yang terjatuh dalam kemaksiatan, tapi semuanya akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan disebutkan di sini, baik, Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar doa mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka. Bila sebutkan apa yang terjadi di kalangan orang-orang Yahudi wan Nasara, tatkala al-ahbar war-ruhban, ulama dan juga ahlul ibadahnya orang-orang Yahudi wan Nasara, mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini menunjukkan untuk pentingnya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dan sudah kita melewati beberapa hadis, beberapa dalil tentang masalah ini. Nah, ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar yang disebutkan di hadis sebelumnya, tatkala orang-orang yang tidak menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah Subhanahu wa taala, naam, di hadis 98 itu, lihat ribanallah bikuli ba'dim ala ba'din, Allah campurkan hati-hati sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Tatkala mereka tidak menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, naam, dan itu terjadi di kalangan orang-orang Bani Israel. Baik. Qala rahimahullah. Wa qala alaihi salatu wassalam, man ahdatha fi amrina ma laysa fihi fawarat. Barang siapa yang ahdatha, yakni mengadakan perbuatan-perbuatan baru, di amrina, dalam urusan kami, yang dalam masalah agama ini, ma laysa fihi, apa-apa yang tidak ada padanya, fawarat, maka dia tertolak. Nah, mengadakan cara-cara yang baru dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan membuat amalan yang dia jalankan ditolak dan tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, menjalankan thariqah, jalan dan membuat jalan-jalan baru tudahi syariah dalam rangka untuk menyaingi syariat di dalam masalah agama. Tentu ini semuanya dalam masalah agama, membuat perkara-perkara yang baru dalam masalah agama, fawarat, maka dia tertolak. Ikhwan fiddin azani wa azzakumullah, ada kalanya sering sebagian kaum muslimin memahami bahwasanya perkara bid'ah, perkara muhdats itu tidak hanya mencakup dalam perkara-perkara agama, tapi juga mencakup perkara-perkara duniawi. Dan ini pemahaman yang keliru, karena bid'ah atau perkara yang muhdats yang diada-adakan ini hanya terkhusus naam dalam perkara-perkara ibadah. Naam, yang dia membuat atau membuat jalan thariqah baru dalam beragama, dalam beribadah, yang menyaingi syariat, sehingga keterangan fiddin, man ahdasa fi amrina, di dalam agama ini muhim, ini penting, karena perkara-perkara yang di luar agama, perkara-perkara duniawi, maka boleh kemudian seorang menciptakan inovasi baru, penemuan-penemuan baru, cara-cara yang baru. Antum a'lam bi umuri dunyaku, kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Naam, sehingga perkara-perkara muhdats, perkara-perkara bid'ah yang terlarang, baik, ini tidak mencakup perkara-perkara dunia, tapi hanya perkara-perkara fiddin, dalam masalah agama. Ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Karena ada sebagian kaum muslimin yang mereka alergi dengan kata-kata bid'ah. Fakullu bid'atum dholalah. Naam. Karena mereka tidak memahami bahwasanya apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW hanya dalam perkara-perkara agama, muhdats atau ahdats atau bid'ah. Naam, di dalam, hanya dalam perkara-perkara agama. Baik. Qala rahimahullah, wa qala man ahdatha hadatsan, barang siapa yang mengadakan perkara-perkara baru, au awa muhditsan, atau dia melindungi muhdits, isim fa'il, orang yang berbuat bid'ah, orang yang mengadakan jalan-jalan baru dalam beragama, dalam beribadah, ini muhdits. Baik, ini naam, dia melindungi, muhdits ini juga bisa dimaknakan orang-orang yang berbuat kesalahan, kejahatan, yang kemudian ada yang melindunginya. Atau juga di sini awah muhdatsan, perbuatannya, maknanya ridho, Barang siapa yang ridho dengan perbuatan bid'ah, cara-cara yang baru dalam beragama, fa'alai laknatullah, maka dia mendapatkan laknat Allah, wal malaikati, dan laknatnya para malaikat, wan nasi ajma'in, dan laknat seluruh umat manusia. Siapa mereka? Orang-orang yang ahdasa hadatan, pencipta jalan baru dalam beribadah, pencipta jalan dan cara yang baru dalam beribadah. Ini mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat seluruh umat manusia. Dan juga orang-orang yang meridhoi, orang-orang yang setuju, merestui, gembira, senang dengan perkara baru yang telah diciptakan oleh orang lain. Dia senang, gembira, ridho dengan bid'ah yang ada. Naam. Atau juga muhdits, dia melindungi pelaku kebid'ahan, maka dia mendapatkan laknat Allah, laknat malaikatnya, dan laknat umat manusia. La yakbalullahu minhu sarafan wal adlan. Allah tidak akan menerima darinya naam sarfan wala adlan. Ini banyak penafsiran para ulama. Ada yang menafsirkan sarfan adalah taubat. Allah tidak akan menerima taubatnya. Naam. Adlan maknanya fidyah, tebusan. Allah tidak akan menerima tebusannya. Ada yang mengartikan sarfan adalah nafilah, ibadah-ibadah sunnahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun adlan, ibadah faridhah, ibadah wajibnya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia telah mendapatkan laknat. Baik, dilaknat oleh Allah. Itu makna dijauhkan dari rahmat Allah. Sebagaimana iblis, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelaku kebid'ahan, pencipta kebid'ahan, orang-orang yang ridha dengan kebid'ahan, mereka-mereka mendapatkan hukuman ini, laknat dari Allah, laknat dari malaikat, dan laknat dari seluruh umat manusia. Baik. Tidak diterima taubatnya, tidak diterima tebusannya, tidak diterima amalan sunnahnya, tidak diterima amalan wajibnya. Ini ancaman yang berat, ancaman yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik, disebutkan akhrajahul Bukhari wa Muslim. Naam. Ini ikhwan fi din azni wa azzakumullah. Baik. Ini untuk naam pelaku kebid'ahan, ini penciptanya yang mengadakan cara-cara baru dalam beribadah. Apalagi kemudian dia ajarkan naam kepada orang lain sehingga menyebar kebid'ahan yang dia jalankan. Baik. Qala rahimahullah. Wa qala alaihi salatu wassalam, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak merahmati, menyayangi, mengasihi, la yurham, dia tidak akan dikasihi. Barang siapa yang tidak menyayangi hamba-hamba Allah, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qala la yarhamullah man la yarhamin nas. Lafaz untuk menjelaskan lafaz yang di atas, Allah naam tidak akan merahmati orang-orang yang tidak merahmati manusia. Orang-orang tidak menyayangi manusia, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, sehingga di sini menunjukkan hendaknya kita dalam bermuamalah itu mengedepankan rahmah, menyayangi naam orang-orang yang kita bermuamalah dengannya. Baik. Ini terkait dengan pemimpin. Tatkala pemimpinnya tidak rahmah, tidak kasih sayang kepada orang-orang yang dia pimpin, maka disebutkan la yurham. Nah, dia tidak dikasihi, tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. La yarhamullah. Baik. Wa qala alaihi salatu wassalam. Naam. Ma min amirin, tidaklah dari pemimpin, yali umural muslimin, yang mengurusi urusan kaum muslimin, summa la yajhadu lahum, kemudian dia tidak bersungguh-sungguh untuk ngurusi mereka. Dia sudah diberikan amanah untuk ngurusi urusan kaum muslimin. Apakah itu cukupnya besar sebagai penguasa naam negara, atau cukupnya di bawahnya sampai kemudian cukup kepala keluarga. Dia tidak bersungguh-sungguh untuk ngurusi orang-orang yang di bawah kekuasaannya. Naam. La yajhadu lahum wa yansahu lahum, dan juga tidak memberikan nasihat kepada mereka tatkala mereka melanggar, tatkala mereka menyimpang. Illa lam yadkhul ma'hum al-jannah, kecuali dia tidak akan masuk bersama mereka ke dalam surga. Pemimpinnya yang tidak bersungguh-sungguh menjalankan amanah yang dia diamanahkan dengannya, dia tidak memberikan nasihat, meluruskan orang-orang di bawahnya yang dia urusi, maka dia tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang dia urusi. Naam. Akhwani fi dina azani wa a'azzakumullah. Baik. Semua ini menunjukkan bahwasanya menjadi penguasa, menjadi pemimpin itu perkara yang berat. Pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa beratnya. Naam. Qala wa anru sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Qala man wallahu Allah syai'an min umuril muslimin. Barang siapa yang Allah berikan amanah kepada dia sesuatu dari urusan kaum muslimin, diberikan amanah untuk mengurusi urusan kaum muslimin, fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim, ihtajaba dia tidak mengurusi kebutuhan mereka, kebutuhan kaum muslimin, Khalla itu sama hajah, ya. Tidak mengurusi kebutuhan rakyatnya, tidak mengurusi kebutuhan orang-orang yang dipimpinnya. Ihtajabah, menghalangi, menutupi dirinya. Naam. Baik. Ihtajaballahu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi yaumal qiyamah. Maka Allah pun demikian pula akan membalas dengan perlakuan yang sama. Naam. Tidak akan memenuhi kebutuhannya. Baik. Tidak akan memenuhi kefakirannya pada hari kiamat. Rawi Abu Dawud wa Tirmidzi, hadisnya sahih. Naam. Ni khan fi dina azani wa azakumullah. Baik. Ihtajaba, ya. Para ulama menyebutkan makna ihtajaba Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab doanya. La yujibu da'watahu. Allah tidak menjawab doanya. Naam. Ini balasan Allah Subhanahu wa taala untuk penguasa, untuk pemimpin, naam, yang tidak mau tahu urusan orang-orang yang dipimpinnya. Baik. Tatkala rakyatnya dan orang-orang yang dipimpinnya membutuhkan dia, ihtajaba, dia kemudian tidak mengurusi. Naam, dia tidak mau tahu tentang kebutuhan orang-orang yang dia urusi. Baik, maka Allah Subhanahu wa taala nantinya yaumul qiyamah akan memperlakukan sesuai dengan apa yang dia jalankan kepada orang-orang yang dia pimpin. Qala rahimahullah. Wa qala alaihi salatu wassalam al-imamul adil yudhilluhu Allah fi dhillih. Imam yang adil, penguasa yang adil, Allah akan naungi dia di dalam naungannya, dengan dinaungi oleh arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita lewati tentang 7 golongan, 7 orang yang Allah Subhanahu wa taala akan menaunginya di saat tidak ada naungan nanti yaumul qiyamah. Di saat matahari didekatkan begitu panasnya, tidak ada naungan di situ yang bisa seseorang untuk berteduh di bawahnya. Naam, maka ada sebagian hamba-hamba Allah yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan naungan nantinya yaumul qiyamah, dinaungi dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak mengalami kepanasan sebagaimana umat manusia yang lainnya, di antaranya penguasa yang adil. Penguasa yang adil, adil tatkala menghukum, adil tatkala bermuamalah. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Ini sudah pernah kita sampaikan juga bagaimana keadilan Islam tatkala Ali bin Abi Thalib, naam, menjumpai baju besinya yang ditemukan oleh orang Yahud. Ya. Baik. Penguasa yang memiliki kekuasaan, yang dia bisa menjalankan apapun yang dia mau karena dia berkuasa. Naam, tatkala dia mampu untuk mengerim hawa nafsunya, dia tidak sewenang-wenang, atau tatkala dia berkuasa, dia tidak mengumbar hawa nafsunya. Dia bisa berbuat adil dengan kepada rakyatnya, maka dia akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, naungan nanti yaumul qiyamah. Nah, karena dia bisa mengekang hawa nafsunya tatkala sebagai penguasa. Ya. Karena namanya imam, namanya penguasa, itu apapun yang dia inginkan pasti akan bisa untuk dia capai dengan kekuasaan yang dia miliki. Nah, tapi dia tidak mau menjalankan itu. Dia tidak mau mengikuti hawa nafsunya. Dia memimpin dengan keadilan, maka akan dibalas oleh Allah dengan naungannya nanti yaumul qiyamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-muqsitun ala manabir min nurin. Al-muqsitun, orang-orang yang adil, nanti dia di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Alladzina ya'diluna bihukmihim, siapa mereka ini? Orang-orang yang adil bihukmihim, dalam hukum mereka, penguasa ini, penguasa, hakim, nah, dan yang sejenisnya. Orang-orang yang memutuskan perkara, ya, tatkala mereka menghukumi dengan adil, nah, maka mereka termasuk al-muqsitun. Jadi nanti mereka yang berada di manabir min nurin. Nah, orang-orang yang memiliki kekuasaan, ya, tapi dia menjalankan dengan keadilan, tidak memandang itu keluarganya, tidak memandang raib itu orang jauh, ya, semuanya diperlakukan dengan adil. Kemudian wa ahlihim, dan adil kepada keluarganya. Ini bagi kepala keluarga, dia bisa adil dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, dengan istrinya. Naam. Wa ma walu, atau wa ma walu, dan apa-apa yang mereka urusi tatkala bisa adil, nah, mengurusi orang-orang yang dibawa kekuasaannya, baik, maka dia termasuk al-muqsitun, yang akan berada di mimbar, mimbar yang terbuat dari cahaya. Ikhwani fiddina azani wa azzakumullah. Baik, berbuat adil kepada anak-anaknya. Sampai pun para ulama menjelaskan, baik, tidak boleh kemudian dia lebih condong kepada salah satu dari anaknya. Nah, mungkin karena kepintarannya atau kelebihan-kelebihan yang ada padanya. Nah, bahkan dalam urusan memandang, ya, tidak boleh kemudian taib yang satu dilebihkan dari yang lainnya. Nah, maka mereka-mereka yang diberikan kekuasaan oleh Allah, baik itu sebagai kepala negara maupun terkecil kepala keluarga, dan dia bisa adil dengan apa yang dia urusi, maka dia akan mendapatkan sebagaimana dalam hadis ini, nam ala manabir min nurin. Hadisnya sahih. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, siraru wa immatikum, sejelek-jelek pemimpin kalian, alladzina tubghidunahum, yang kalian benci kepada mereka, wa yubghidunakum, dan mereka pun benci kepada kalian, saling membenci antara pemimpin dan yang dipimpin. Naam. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian, saling melaknat, ya, antara penguasa dengan rakyatnya, antara pemimpin dengan yang dipimpin. Ini min sirari aimmatikum, sejelek-jelek penguasa kalian. Qalu ya Rasulullah afala nunabiduhum, ya Rasulullah, tidakkah kami memberontak kepada mereka, menggugurkan apa baiat ketaatan kepada mereka. Qala la, katanya tidak boleh. ma'aqamu fikumus sholah, selama mereka menegakkan sholat di antara kalian. Rawahuma Muslimun. Naam. Ikhwan fi din azni wa a'azzakumullah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana sifat pemimpin yang jelek, ya. Baik, sifat pemimpin yang jelek. Naam. Dan hadis ini di awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pemimpin yang baik, khiyaru a'immatikum, sebaik pemimpin kalian, alladzina tuhibbunahum, yang kalian mencintai mereka. Penguasa dengan rakyatnya. Watusalluna alaihim, kalian bersolawat, mana kalian mendoakan mereka. Watusalluna alaikum, mereka pun mendoakan kalian, saling mendoakan kebaikan satu dengan yang lainnya. Rakyatnya mendoakan kebaikan pimpinannya, pimpinannya mendoakan kebaikan untuk rakyatnya. Inilah gambaran sebaik-baik penguasa. Kemudian baru beliau menyebutkan wasyiraru a'immatikum, ya. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian, yang kalian saling membenci satu dengan yang lainnya, saling melaknat satu dengan yang lainnya. Naam. Ikhwani fi din azni wa a'azzakumullah. Sehingga Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan bahwasanya al-a'immah, penguasa itu yang qasimuna ila qismain, penguasa itu terbagi menjadi dua, qismun nuhibbuhum wa yuhibbunana. Kelompok yang pertama atau bagian yang pertama, kita cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada kita. Nah, saling mencintai. Fatajiduna nasihina lahum wa hum nasihuna lana. Maka baik, kamu menjumpai kita itu memberikan nasihat. Jadi rakyat yang memberikan nasihat kepada penguasanya, mereka pun sebagai penguasa memberikan nasihat kepada rakyatnya, saling tanasuh. Naam, di antara rakyat dan penguasa. Baik. Ini gambaran bagian yang pertama, penguasa yang baik. Naam. Walidzalika nuhibbum, oleh karena itu kita mencintai mereka, li'annahum yaqumuna bima wajaballahu 'alaihi. Karena mereka menjalankan apa-apa yang Allah wajibkan kepada mereka. Apa kewajiban penguasa? Minan nasihah, menasihati. Liman wallahumullah alaih, kepada orang-orang yang Allah amanahkan untuk mengurusi mereka. Naam. Karena penguasanya sudah menjalankan kewajiban memberikan nasihat, mengingatkan. Tatkala orang-orang yang dipimpinnya itu keliru atau mengarahkan di jalan-jalan kebaikan, maka rakyatnya pun mencintai mereka. Baik. Ini ikhwan fidina azani wa azakumul. Kata beliau, wa ma'lumun, sebagaimana sudah diketahui, anna man qama biwajibin nasihah, barang siapa yang menjalankan kewajiban memberikan nasihat, fa innallaha ta'ala yuhibbu, maka Allah mencintainya. Summa yuhibbu ahlul ard, kemudian dicintai pula oleh penduduk bumi, bagi orang-orang yang menegakkan an-nasihah. Naam. Baik. Ini bagian yang pertama, Fahaulail a'immah alladzina qamu bima yajibu alaihim. Mereka itu para penguasa yang mereka menjalankan apa-apa yang wajib bagi mereka. Mahbubuna ladai ra'iyatihim. Mereka dicintai oleh rakyatnya. Nah, ini bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, taib, yakni min sirari a'immatikum. Nah, yakni golongan penguasa yang mereka dibenci atau sejelek-jelek naam penguasa, baik, li'annahum lam yakumu bima yajibu alim nasiha lirra'iyah, karena mereka tidak menjalankan kewajiban berikan nasihat kepada rakyat. Naam, mereka tidak memberikan nasihat kepada rakyatnya. Wa ita'il hukuk ila ahliha, dan tidak memberikan hak-hak rakyatnya. Fa idza fa'alu dzalika, jika dia menjalankan itu, fa innan nasa yubghidunahum, maka manusia ini rakyatnya itu membenci mereka. Muncul kebencian kepada penguasa karena penguasa tidak memberikan nasihat kepada rakyatnya. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Sehingga muncul pula laknat di antara mereka. Rakyat melaknat penguasanya. Penguasanya kemudian melaknat rakyatnya. Baik, ini gambaran. Naam, penguasa yang terjelek karena tidak menjalankan kewajibannya memberikan nasihat kepada rakyatnya. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Wa qala alaihi salatu wassalam. Kemudian di hadis berikutnya, innallaha la yumlidz-dzalim. Sesungguhnya Allah yumli, menunda bagi orang yang berbuat zalim. Yani menunda hukumannya, ditunda hukumannya. Hatta idza akhadahu, sampai tatkala Allah mengazabnya, lam yuflidhu, maka tidak ada yang selamat, tidak ada yang ditinggalkan. Summa qara'a, kemudian beliau membaca firman Allah, wa kadzalika ahdu rabbika idza akhadatil qura, dan demikianlah tatkala Rabbmu, naam, kemudian tatkala mengambil atau mengazab al-qura, sebuah tempat, wa ya zalimah, yang mana penduduknya, baik, itu zalim, in ahdahu alimun syadid, muttafaqun alaih. Allah itu sangat kerasnya, muttafaqun alaih. Ikhwan fi din azani wa azakumullah, di sini menunjukkan kepada kita termasuk naam azab Allah Subhanahu wa taala tatkala seorang yang berbuat zalim kemudian ditunda hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan istidraj. Dia terus naam memperbanyak perbuatan zalimnya. Baik, diulurkan masa azabnya, ya, ditunda azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan terus menjalankan kezaliman-kezaliman. Naam. Tapi nantinya tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya, tidak ada satupun dari mereka yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini peringatan bagi penguasa-penguasa yang zalim. Baik. Kemudian terakhir, wa qala alaihi salatu wassalam li Mu'ad, lamma ba'athu ilal Yaman, Rasulullah menyatakan kepada Mu'ad bin Jabal, tatkala beliau mengutus Mu'ad bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman, iyaka wa qara'im amwalihim, hati-hati kamu dari harta mulia mereka. Qara'im itu harta yang bagus yang mereka miliki. Ya. Ini beliau mengingatkan karena tatkala mengambil zakat, jangan diambil harta yang paling baik untuk milik mereka. Jangan pula diambil harta yang terjelek milik mereka. Tapi ambillah untuk zakat harta tengah-tengah mereka. Maka tatkala penguasa itu mengambil zakat dengan mengambil harta terbaik milik orang yang berzakat, maka dia telah berbuat zalim kepada rakyatnya. Naam. Maka beliau menyatakan wattaqi da'watal mazlum. Berhati-hatilah dengan doanya orang yang terzalimi. Naam, mengambil harta terbaik untuk zakat, baik dengan paksaan tentunya dari petugas zakat atau dari penguasa, itu termasuk perbuatan zalim. Maka hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi. Fa inna laisa baina bainallahi hijabun, karena tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Maknanya doa orang yang terzalimi itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, azni wa a'azakumullah. Naam. Kapan doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tatkala dia berdoa kejelekan untuk orang yang mendzalimi dia, naam, dengan doa yang sama, dengan perbuatan yang sama yang dia jalankan kepada orang yang dizalimi. Atau akal, atau minta kepada Allah hukuman yang di bawah dari kedzaliman dia. Tapi tatkala dia meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar orang yang mendzalimi dia mendapatkan yang lebih besar dari kedzalimannya, maka dia tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena doanya melampaui batas. Nah, ini ta'addi fi doa, ya. Baik, sehingga ikhwani fi din, azni wa azakumullah, doa-doa yang dipanjatkan naam oleh orang yang terzalimi, doa kejelekan untuk orang yang mendzaliminya, kalau doa dia melampaui batas, meminta kepada Allah mengadab dengan di luar apa melebihi perbuatan dia, naam, maka tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini ikhwan fi din, azni wa azakumullah. Baik, kita masih menyisakan beberapa hadis yang masih terkait dengan penguasa. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.